السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kita kali ini, yakni meneruskan pelajaran taharah, di mana pada kali ini kita akan menerangkan tentang sunanul fitrah, sunnah-sunnah kesucian, di mana sunanul fitrah ini adalah sunnah-sunnah yang menjadi adat kebiasaan para nabi dan rasul. Dalam kitab Tuhurul Muslim dikatakan, innaha min sunanil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Sunanul fitrah adalah merupakan sunnah-sunnah para nabi alaihimus salatu wassalam. Wala syakka, dan tidak diragukan, anna ba'dal khisali, bahwasanya sebagian perkara wajibatun, sifatnya adalah wajib, wa ba'duha, dan sebagiannya lagi mustahabbatun, berupa anjuran. Jadi sunanul fitrah sebagiannya bersifat wajib, sebagiannya bersifat mustahabbah, yakni anjuran. Nah, di sini sedikit kita akan memulai dengan kata sunnah, bahwa kata sunnah di dalam istilah syariat bukan berarti sunnah yang disebut di dalam istilah fikih. Ulama fikih dalam menggali hukum-hukum dari ayat-ayat Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istilah-istilah. Ada istilah wajib, yakni apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat siksa. Ada istilah mubah. Mubah artinya dilaksanakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Ada istilah sunnah. Sunnah dijalankan mendapatkan pahala, tidak dijalankan tidak mendapat siksa. Ada istilah makruh. Makruh ditinggalkan mendapat pahala, dilakukan tidak mendapat siksa. Ada istilah haram. Haram dilakukan mendapat siksa, ditinggalkan mendapat pahala. Inilah lima istilah bagi ahli fikih dalam memahami atau dalam menetapkan kaidah-kaidah fikih. Nah, adapun kata sunnah yang ada di sini, yang artinya yaitu apabila dilaksanakan dapat pahala dan apabila ditinggal tidak mendapat siksa. Namun sunnah yang ada dalam istilah syariat atau istilah akidah Islamiyah jauh dari makna yang ada pada sunnah menurut fikih. Karena sunnah yang ada dalam istilah akidah Islamiyah adalah yaitu apa saja yang ajaran apa saja yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang meliputi tiga kriteria. Meliputi perkataan Nabi, meliputi perbuatan Nabi dan meliputi ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang pernah dikatakan oleh Nabi, apapun yang pernah diperbuat oleh Nabi, apapun yang pernah ditetapkan oleh Nabi, itu namanya sunnah. Sehingga seluruh ajaran Islam yang kita kenal ini semuanya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Al-Qur'annya sampai kepada hadisnya, kemudian pelaksanaannya semuanya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an datang pada kita adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah membacakan kepada kita. Hadis sampai kepada kita adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis sampai kepada kita yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga amalan-amalan ibadah yang ada di dalam Islam. Jadi sunnah di sini yang kemudian menjadi istilah bagi orang yang komitmen terhadap ajaran Nabi, menjadi istilah Ahlus Sunnah. Maka yang dimaksud adalah seluruh ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang termasuk ke dalam kitab Al-Qur'an maupun sunnah maupun yang ada dalam hadis-hadis. Semua yang telah diterangkan oleh Rasulullah masuk kepada lingkaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian barang siapa yang taat penuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ajarannya, maka dia termasuk ahlus sunnah wal jamaah, dan yang dikatakan oleh Nabi satu dari 73 golongan yang masuk surga. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya antara sunnah secara istilah dengan sunnah yang ada dalam masalah fikih, untuk menetapkan hukum-hukum yang ada dalam masalah fikih. Kemudian sunanul fitrah juga bagian dari sunnah yang ada dalam istilah, di mana di dalam sunanul fitrah itu akan digambarkan, akan diterangkan bagaimana beberapa perbuatan yang memang menjadi kesukaan para nabi, yang memang dijaga oleh para nabi sehingga menjadi kebiasaan mereka, yang kemudian kita kenal sebagai sunanul fitrah, sunnah-sunnah kesucian. Nah, tentu di antaranya nanti ada yang sifatnya wajib. Seperti apa? Seperti sholat lima waktu misalnya. Sholat lima waktu adalah merupakan sunnah wajibah. Kenapa? Karena datangnya sholat lima waktu harus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipraktekkan bagaimana cara mengangkat tangan, bagaimana cara sedekap, bagaimana cara ruku, sujud, dan lain sebagainya. Semuanya diatur dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sifatnya adalah wajib dilaksanakan. Maka masuk kepada sunnah wajibah. Ada lagi nanti sunnah-sunnah yang tidak termasuk wajibah. Maka dikatakan sunnah wairu wajibah. Seperti apa? Sunnahnya makan pakai tangan kanan, ya. Cawi pakai tangan kiri, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Ini kemudian sholat-sholat sunnah, sholat malam, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Ini nanti masuk kepada sunnah-sunnah wairu wajibah. Tapi kenapa disebut sunnah? Karena semua itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian darinya dilakukan secara wajib seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, ya, haji, zakat. Di antaranya lain ada yang memang merupakan adat kebiasaan Nabi, suatu ketika Nabi tinggalkan. Seperti sholat rawatib misalnya. Ini sunnah Nabi. Termasuk dari sunnah Nabi. Kenapa tidak wajib? Karena Nabi terkadang meninggalkannya. Terkadang meninggalkannya. Bahkan yang sering Nabi tidak meninggalkan. Sering Nabi menjalankannya. Sehingga nanti ada klasifikasi. Ini masuk sunnah yang kuat atau sunnah yang tidak kuat. Gitu. Ada sunnah mu'akkadah, ada sunnah ghairu mu'akkadah. Nah, demikian sekilas dalam memahaminya. Tapi sekali lagi, kalau kita membahas sunnah di sini, yang kemudian kaitannya dengan ahlus sunnah, yang paling selamat dari 73 golongan, sekali lagi tidak ada hubungannya dengan sunnah-sunnah yang menjadi penggalian hukum bagi ahli fikih, di mana di sana ada wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ya, di mana kalau wajib itu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, apa-apa yang diberi pahala menjalankannya dan disiksa bagi yang meninggalkannya. Kemudian haram yaitu ma yusabu tarikuhu wa wal ma yusabu tarikuhu wa ma yusabu fa tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Jadi apa-apa yang diberi pahala meninggalkannya dan disiksa yang menjalankannya. Kemudian ada sunnah. Sunnah kriterianya adalah mayusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang diberi pahala menjalankannya dan tidak disiksa meninggalkannya. Kemudian ada makruh. Di mana makruh maknanya adalah mayusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Apa-apa yang diberi pahala menjalankannya dan tidak disiksa bagi melakukannya. Kemudian yang kelima adalah mubah. Mubah kriterianya adalah ma la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Apa-apa yang tidak diberi pahala melakukannya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Nah, sunnah yang ada dalam lima dasar hukum ini adalah merupakan strategi, cara bagaimana ahli fikih mengklasifikasikan sesuatu ini sifatnya wajib atau tidak wajib. Jadi untuk menggali fikih. Adapun sunnah yang kita maksud di sini adalah sunnah manhajiyah, sunnah yang bersifat manhaj, yakni sistem dalam beragama ini. Di mana itulah yang ada pada 73 golongan, yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Nah, yang satu itulah ahlus sunnah. Maka sangat sangat berbeda pembahasannya dengan sunnah yang ada dalam fikih. Karena kalau kita tidak faham, para jamaah, pernah terjadi ketika saya berdakwah di desa, orang-orang tua di desa, ya, ada yang mengatakan begini, ini Ridwan ini berdakwah kepada sunnah-sunnah yang wajib aja belum kok yang sunnah-sunnah. Nah ini, ya, ini karena memang belum faham mereka, ya, belum faham mereka tentang apa sebenarnya sunnah. Bahwa di sana ada sunnah yang memang untuk menggali hukum fikih yang masuk kepada ahkamul khamsah tadi, lima hukum yang saya sebutkan tadi. Nah, adapun sunnah yang ada dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah adalah sunnah menurut ulama akidah Islamiyah, yang mana dipakai untuk menyebutkan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Rasulullah atau yang diucapkan oleh Rasulullah atau yang diputuskan oleh Rasulullah. Misalnya sunnah Rasul dalam salat, ya, sunnah Rasul ketika angkat tangan takbir, oh tangan tentang dengan telinga misalnya. Kemudian ketika ruku punggung rata-rata air misalnya. Ketika sujud maka lurus sehingga lurus gitu ya. Dan tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek misalnya. Ya, nah itu sunnah Rasul. Kemudian ketika tahiyat menunjukkan jari telunjuk misalnya. Nah, ini semuanya sunnah Rasul. Di mana sunnah Rasulnya salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat dan lain sebagainya. Ini sunnah-sunnah. Kemudian sunnah Rasul ketika masuk rumah, keluar rumah, sunnah Rasul ketika di majelis, sunnah Rasul ketika berkhutbah Jumat. Sunnah Rasul ketika jihad, ya. Sunnah Rasul ketika haji, sunnah Rasul ketika puasa Ramadan, bagaimana mengawalinya dan mengakhirinya. Nah, semua itu disebut sunnah. Jadi sunnah di sini lebih umum. Sehingga, ya, ada yang mengatakan al-islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiyal islam. Ada yang mengatakan bahwa Islam itu adalah sunnah, dan sunnah adalah Islam, begitu. Sebagaimana dalam sebagian kitab para ulama. Artinya, ya, kalau kita bicara Islam, pelaksana utama di dalam Islam itulah yang diatur oleh sunnah itu. Makanya ketika orang itu benar-benar menjalankan Islam sesuai dengan aslinya, maka dia berhak mendapatkan sebutan Ahlus Sunnah. Demikian para pendengar untuk mengawali apa mukaddimah tentang Sunanul Fitrah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bahwasanya di sini sudah dikatakan sebagian dari Sunanul Fitrah itu ada yang sifatnya wajib, sebagian ada yang sifatnya anjuran. Nah, anjuran ini yang sering dikatakan sunnah menurut kriteria fikih. Ini kita terangkan dulu supaya para pendengar lebih bisa mengarah kepada memahaminya. Wala yamtani'u qarnal wajibi bi ghairihi. Dan tidaklah menolak, yaitu membersamakan yang wajib dengan yang lainnya. Kemudian, wa min hadhil khisali ma yali. Dan di antara perkara-perkara yang masuk kepada Sunanul Fitrah adalah apa-apa berikut ini. Dikatakan, pertama, al-khitanu khitan. Khitan, kalau bahasa kita, orang-orang Indonesia menyebut khitan itu sunat. Disunat, anak bayi, anak laki-laki disunat. Anak perempuan disunat. Ini, mengapa orang kita menyebut sunat? Karena itu mengikuti sunnah, kan begitu ya. Tapi bahasa aslinya sebenarnya khitan. Karena yang mempunyai makna secara khusus, ya khitan, bukan sunnah. Kalau sunat ini karena memang itu amalan sunnah, gitu. Tapi kalau khitan, ini memang sebutan aslinya bagi orang yang dipotong. Ya, ujung kemaluannya. Di mana makna khitan di sini adalah wa huwa qat'u jami'il jildati. Khitan itu adalah memotong seluruh kulit allati tughatti hasyafatar rajuli, yang mana kulit tadi menutupi yaitu ujung kemaluan laki-laki. Hatta tangkashifa jami'ul khasyafati, sampai kemudian tersingkap seluruh khasyafah. Khasyafah itu adalah ujung kemaluan laki-laki, di mana ketika belum dikhitan itu masih tertutup. Dan memang fungsinya adalah untuk toharoh. Sebab kalau tidak dikhitan, maka sebagian dari najis itu ada yang mengumpul di dalam kulit tadi. Ini ada kisah menarik ya, ketika ada kawan-kawan yang berdakwah di daerah Tengger. Di sana banyak orang masuk Islam, orang-orang tua. Di umur-umur 30, 40, 45, 60 ya. Belum disunat mereka. Akhirnya diadakan sunatan massal, ya ini khitan massal gitu. Maka benar-benar memang kata teman-teman itu, memang benar-benar seperti neyeng begitu. Jadi ujung kemaluan yang belum disunat tadi, benar-benar ketika di khitan itu, kelihatan hitam-hitam. Ya, ada yang kayak teyeng begitu kalau besi. Nah itulah makanya kemudian disyariatkan untuk disunat. Dalam rangka untuk membersihkan. Karena bagian dari kebersihan itu. Ya, dengan cara memotong kulit. Ya, kulit yang menutupi khasafah itu. Wa ammal mar'atu, adapun bagi wanita, bagaimana khitan bagi wanita, yaitu fayuqta'u al-juz'ul a'la minal lahmati allati kannawati, yaitu dengan cara memotong bagian teratas dari daging yang muncul, ya ini seperti jalu ya. Kalau kita ada bayi lah perempuan gitu, ketika dicawi kan ada bagian paling atas yang muncul. Nah, ini kayak jalu ayam. Nah, ini dipotong sekitar setengah senti aja. Nah, ini di rumah sakit puskesmas aja sudah bisa itu. Dan sifatnya lebih mudah daripada anak laki-laki. Jadi cukup memotong itu kira-kira setengah senti aja. Wa hiya tusbihu urfaddiq, yang menyerupai jalu ayam. Nah, ini dikatakan ya, menyerupai jalu ayam. Ini kalau wanita. Sifatnya anjuran kalau wanita. Kalau laki-laki sifatnya wajib karena memang bagian dari toharoh. Ya, bagian dari toharoh. Kemudian kalau perempuan sifatnya anjuran. Wahia fi a'lal farji. Adapun untuk wanita tadi, dia berada di paling atas dari farji. Fauqa mahallil ilaj. Di atas jalan masuk. Ya, di atas jalan masuk. Ketika berhubungan dengan suami, maka di situ ada jalan masuk. Nah, yang dipotong itu adalah yang seperti daging moncol, seperti jalu yang ada di atasnya ini. Wa yustahabbu an la tu'khadha kullaha, dan dianjurkan untuk tidak diambil seluruhnya. Nah, untuk wanita tidak diambil seluruhnya. Jadi tidak sampai kepada muntas atau bahasa Jawanya. Tapi sedikit saja begitu. Li'annal maqsuda, karena maksud daripada khitan untuk para wanita ini taklilu syahwatiha, untuk menyedikitkan syahwatnya, hawa nafsunya. Ya, jadi ini tujuan utamanya ya, tujuan utamanya. Jadi sehingga karena wanita yang belum dikhitan itu nanti jadinya orang itu seperti orang yang nafsunya tuh bergejolak gitu. Karena ada wanita tuh yang tenang ya. Ada wanita tuh tenang begitu ya, enggak seberapa gerangsang lah gitu ya. Ada wanita tuh yang kalau orang Jawa bilang ngelanangi, koyo arek lanang gitu ya. Ah, juga nafsunya Masya Allah ya, dia kepingin diperhatikan laki-laki. Dia kepingin nampil, nafsunya Masya Allah ya. Kepingin apa namanya, seperti nafsunya itu seperti bergelora. Ini, nah tujuan dikhitan bagi wanita itu untuk menyedikitkan. Supaya tidak terlalu begitu, tidak terlalu over bahasa kita. Dalam masalah hawa nafsu. Kemudian, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ba'dil khitana fil Madinah, kepada sebagian wanita-wanita yang harus dikhitan tadi. Ini pernah Nabi menghadapi para remaja-remaja wanita ya, para remaja-remaja wanita, ditanya oleh Rasulullah apa sudah dikhitan atau belum begitu. Maka oleh Nabi diperintahkan untuk menghitankan dirinya. Kata Nabi, "Idza khufidat ya fa usammiya wa la tanhaki fa innahu asra lil wajhi inda zawji." Artinya apabila idza khufadat ya apabila telah dihitan maksudnya. Idza khufadat, apabila telah dihitan, fa'ashammi, maka hendaknya potonglah bagian dari itu. Tapi wala tastasili, tapi jangan wala tantahiki, artinya jangan seluruhnya. Jangan seluruhnya. Tapi cukup sedikit. Tujuannya apa kata Rasulullah? Fa innahu asra lil wajhi inda zawji. Karena sungguhnya ia lebih menyenangkan wajahnya bagi suaminya. Jadi tujuan wanita dikhitan adalah supaya lebih menyenangkan bagi pandangan suaminya. Kenapa? Karena sangat beda sekali kalau yang tidak dikhitan itu, mungkin suaminya akan kewalahan ya, karena nafsunya sangat berat ya. Sehingga ini minta ini maunya ini, begitu. Sehingga bisa menyusahkan suami. Tapi kalau yang sudah bersunat, maka dia tenang. Ya, tenang. Insya Allah demikian. Kemudian, bagaimana hukum khitan? Ini sunanul fitrah. Di sini sebenarnya banyak ya. Tapi nampaknya mungkin pembahasan tidak semuanya. Ya. Di antara sunanul fitrah tadi khitan, saya sebutkan duluan. Kemudian halkul anah, yaitu mencukur bulu kemaluan bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian natful ibti, mencabut bulu ketiak. Kemudian yang keempat taklimul adzofir, memendekkan kuku. Kemudian yang kelima, qassus syarib, memendekkan kumis. Kemudian yang keenam, ikfa'ul lihyati, yaitu memelihara jenggot. Kemudian yang ketujuh, as-siwaku, siwak. Nah, inilah di antara jenis-jenis sunanul fitrah. Maka terlebih dahulu kita perpanjang dulu masalah khitan. Sehingga nanti mungkin ada seri 1, seri 2 kalau memang tidak mencukupi. Jadi bagaimana hukumnya khitan? Di sini dikatakan wal khitanu, dan khitan itu yajibu ala rijali. Hukumnya wajib atas kaum laki-laki. Wa yustahabbu fi haqqin nisa'i 'ala sahih. Dan dianjurkan pada haknya para wanita menurut kaul yang sahih. Min aqwali ahli ilmi, dari perkataan para ulama. Jadi kalau laki-laki wajib dikhitan, ya kalau perempuan sekedar anjuran, sekedar anjuran. Walihada, dan karenanya ikhtatana Ibrahimu alaihi salam, Nabi Ibrahim mengkhitan untuk dirinya. Wahuwa ibnu samanina sanatan, sedangkan beliau waktu itu berumur 80 tahun. Bil qaddum, dengan kampak. Nabi Ibrahim mengkhitankan dirinya pada saat umur 80 tahun. Ya, kenapa baru sampai 80 tahun? Mungkin saat itulah ada datangnya perintah. Ya, sebelumnya belum datang perintah. Kalau seandainya perintah itu sejak kecil sudah tahu, maka insya Allah tidak sampai umur 80 tahun. Kemudian hadis tentang khitannya Nabi Ibrahim ini bisa dilihat pada Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian wali hadisin, dan karena ada sebuah hadis yang menyatakan alki anka sya'ral kufri waqtatin. Buanglah darimu rambut kekafiran dan berkhitanlah. Nah, ini di sini ada waqtatin dan berkhitanlah. Ini termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk berkhitan. Rawahu Abu Dawud wa hassanahu Al-Albani. Kemudian kita lanjutkan kepada sunanul fitrah berikutnya, yaitu halqul anah. Halqul anah artinya mencukur bulu kemaluan. Ini kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita. Ini semuanya dicukur. Ya, kalau bisa ya dicukur dengan gunting gitu ya. Tapi bagi orang tertentu mungkin kesulitan. Ya, kecuali kalau suami istri bisa saling bantu membantu, ya. Karena suami istri sifatnya halal, ya. Ya, kemudian kalau punya suami sudah panjang, maka sang istri yang mencukurkannya. Begitu juga ketika punya istri yang panjang, suami yang mencukurnya, ini halal, ya, saling bertaun istilahnya. Dan ketika dilakukan sendiri, mungkin bagi orang tertentu, termasuk ketika orang itu kegemukan, ya, kesulitan, ya, terpaksa akhirnya mungkin ada yang pakai ini, pakai silet yang apa namanya, yang digaruk langsung itu, nah itu. Tapi nanti akhirnya pendek betul gitu ya. Ya apa boleh buat, karena memang sulit. Karena perintahnya memang tetap harus dipotong. Nah, kemudian wa natful ibti. Nah, natful ibti. Natful ibti. Ini artinya mencabut bulu ketiak. Ini pada ketiak manusia itu ada bulunya. Maka dicabut ya. Memang awal sakit ya, awal sakit. Tapi berikutnya nanti tidak terasa. Bahkan yang sudah membiasakan diri, ketika bulu ketiak itu panjang, terasa enggak enak. Ya, terasa gatel, enggak enak, begitu. Jadi dicabut. Kemudian yang keempat, yaitu taklimul adzafir. Taklimul adzafir. yaitu memotong kuku-kuku. Jadi kuku ini sunnahnya adalah dipotong. Jadi kriteria ahlu sunnah diantaranya kukunya tidak panjang. Maka kalau ada orang ngaku ahlu sunnah sementara kukunya panjang, ini dipertanyakan, ya, dipertanyakan kesunnahannya. Jadi sekali lagi, kuku ini menurut sunnah adalah dipotong. Kemudian yang kelima, qassus syarib. Qassus syarib ini artinya memendekkan kumis. Jadi kumis dipendekkan, bukan dengan kul, ya, bukan. Kalau dengan kul nanti habis total. Tapi dengan gunting. Ya, jadi tidak terlalu habis begitu. Sifatnya apa? Wa huwa wajibun. Ini termasuk yang wajib. Termasuk yang wajib. Karena ada hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an yang menyatakan man lam ya'khudz min syaribihi falaysa minna. Yang artinya barang siapa yang tidak memendekkan kumisnya maka bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada hadisnya Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Nah, ini yang termasuk wajib dipendekkan. Jadi jangan sampai kumis itu dibiarkan jembrak begitu, ya. Jembrak, maaf kalau orang Jawa Timur bilang jangan sampai jekitet. Nah, ini. Waduh, kumisnya sampai jekitet. Nah, itu. Itu namanya artinya sampai panjang begitu. Kalau makan sampai ikut masuk juga terkadang. Ya, kalau makan nasi, makan kerupuk, makan apa itu, kalau terlalu jekitet gitu, ya, sampai ikut masuk ke dalam mulut. Dan kelihatannya kotor, memang. Kelihatannya kotor. Kemudian, li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, al-fitru khamsun, kata Nabi, fitrah itu ada lima. Au khamsun minal fitrati, atau lima termasuk dari fitrah. Yang pertama al-khitanu, kata Nabi, yaitu khitan. Wal istihdadu, yang kedua istihdad. Istihdad itu artinya memotong bulu kemaluan. Wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Wa taklimul adzafir, dan memotong kuku. Wa qassus syarib, dan memendekkan kumis. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini pada hadis ini ada lima kriteria sunan al-fitrah. Nanti di hadis lain bahkan mungkin sampai 10 begitu. Karena dimasukkan siwak, termasuk masuk dalamnya menyisir rambut dengan bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri ini dimasukkan. Tapi yang inti yang jelas-jelas nempel di tubuh manusia ada 5, yaitu khitan, istihdad yaitu memotong bulu kemaluan, natful itfi yaitu mencabut bulu ketiak, taklimul adzafir memotong kuku, qassus syarib menipiskan kumis. Ini 5 sunnah yang nempel langsung pada tubuh manusia. Seyukianya setiap manusia, setiap orang beriman, setiap ahlu sunnah benar-benar perhatian terhadap 5 sunnah ini. Di antara hikmahnya, kalau sunnah yang nempel di tubuh saja senantiasa istiqomah diperhatikan, maka insya Allah dalam pelaksanaan sunnah di luar tubuh atau ketika berdakwah sunnah kepada orang lain, insya Allah lebih berkah. Nah, sekarang bagaimana bisa menjalankan sunnah-sunnah yang ada di luar tubuh, atau apalagi mengajak orang untuk menjalankan sunnah, sedangkan sunnah-sunnah yang nempel di tubuhnya saja tidak pernah diopeni, tidak pernah diperhatikan. Ini nanti akan terjadilah suatu ketimpangan gitu, ya. Maka tugas kita adalah kita hendaknya ngopeni, memperhatikan sunnah-sunnah yang nempel di tubuh kita awalan, pertama. Kita istiqomahkan di situ. Setelah kita mampu dan memang menjadi ahlinya dalam memperhatikan sunnah-sunnah yang nempel di tubuh, maka nanti sunnah-sunnah yang ada di luar tubuh, insya Allah akan mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Ya enggak etis lah kalau ada orang keluar-keluar sunnah-sunnah. Sementara sunnah yang nempel di tubuhnya saja enggak popenan gitu ya. Enggak terperhatikan. Bagaimana bisa ngajak sunnah yang di luar? Atau bisa menyelesaikan sunnah-sunnah yang di luar? Ini kan sepertinya sesuatu yang sangat ketimpang gitu ya. Sangat timpang gitu ya. Kemudian berikutnya, waqat-waqatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi waktu. Ya, aktsarul muddati, kebanyakan waktu tentang Sunanul Fitrah ini, allati tatruku fiha hadzal fisal, yang mana ditinggalkanlah Sunanul Fitrah ini. Artinya ada hadis yang mengatur waktunya seberapa. Nah, di sini dikatakan qala Anasun radhiyallahu an, Anas berkata radhiyallahu an, wukitalana, telah diberi waktu kepada kami, fi qassis saribi, dalam memotong kumis, memendekkan, wa taklimil adzafir, dan memotong kuku, wa natfil ibti, dan mencabut bulu ketiak, wahalkul anah atau istihdad, yaitu memotong bulu kemaluan. An la natruka, agar jangan sampai kita meninggalkan, aktsara min arba'ina yauman, lebih dari 40 hari. Jangan sampai lebih dari 40 hari. Ini di antara waktu yang ditentukan oleh Nabi SAW. Jangan sampai melebihi dari 40 hari. Bahkan ada di antara sunanul fitrah itu, belum sampai 40 hari sudah enggak enak rasanya. Seperti kuku misalnya. Kuku ini cepat sekali. Bahkan satu minggu gitu sudah terasa. Habis dipotong gitu, seminggu berikutnya sudah terasa. Enggak enak. Ya, paling banter dua minggu lah. Dua minggu itu sudah kelihatan enggak enak, bahkan sudah sering kemasukan kotoran-kotoran gitu ya. Sehingga kita jadinya agak enggak enak pikiran kita. Nah, bagaimana kalau sampai 40 hari? Maka kuku kalau sampai 40 hari, mestinya sudah 1 cm gitu ya. Nah, sehingga bisa saja kurang dari itu. Ini hanya batasan terakhir. Batasan terakhir jangan lebih dari 40 hari. Apalagi kumis. Kumis ini cepat sekali. Ya, 2 minggu, ya 3 minggu itu sudah sangat panjang. Sudah terasa bahkan sampai masuk-masuk ke hidung apa ini. Ini sudah enggak enak, sering gatel ternyata apa? Oh, kumisnya sudah terlalu panjang. Kenapa? Karena di antara kumis itu ada yang masuk ke dalam hidung. Setiap bernafas mestinya bergerak, bergesekan dengan kulit hidung ini. Sepertinya kok gatel terus gitu ya. Akhirnya balik-balik diculek-culek-culek. Ya, dia enggak sadar. Ternyata memang ada kumis yang sudah panjang masuk ke dalam gitu. Jadi akhirnya enggak enak. Jadi ini batasan maksimal. 40 hari itu batasan maksimal. Jangan lebih dari itu. Dalam masalah memperhatikan sunanul fitrah. Hadisnya rawahu Muslim wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Kemudian yang keenam, iqfa'ul lihyati, memelihara jenggot. Memelihara jenggot bagian dari sunnah fitrah. Sunnah kesucian, di mana merupakan adat kebiasaan para nabi dan rasul. Dan sifatnya wahuwa wajibun, wajib. Sifatnya wajib memelihara jenggot bagi setiap ahlus sunnah. Bagi orang yang sudah paham sunnah. Dan bagi yang belum paham sunnah, ya wajib. Cuman kalau belum paham itu kadang mereka enggak terima gitu. Kadang mereka enggak paham bahwa ini termasuk sunnah atau tidak. Ya, intinya wajib di sini bagi semua orang yang beriman. Bagi semua orang yang beriman wajib memelihara jenggotnya. Li hadisi Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, berdasarkan hadisnya Ibnu Umar, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalifu al musyrikina. Artinya selisihilah orang-orang musyrik. Waffiru al-liha. Biarkan jenggot. Panjangkan jenggot. Wa akhfu asyawariba. Dan pendekkan kumis-kumis. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini Nabi memerintahkan agar selisih orang musyrik. Artinya kalau orang musyrik itu diantara sunnahnya adalah memendekkan kumis. Ya, kita lihatlah orang-orang yang memendekkan kumis itu bangga dengan ininya, penampilannya begitu ya. Bahkan ternyata memelihara jenggot itu termasuk yang dibenci oleh nafsu manusia. Ah, berarti itu kebenaran. Kebanyakan sesuatu yang dibenci oleh nafsu manusia adalah karena kebenaran. Kumis ditipiskan, kemudian jenggot dibiarkan panjang. Inilah sunnahnya. Jadi bukan karena teroris, tapi itu karena sunnah. Cuma ya ada saja karena orang itu orang yang enggak suka dengan ajaran Islam, ya kan? Terkadang mencari-cari cara supaya orang yang jenggotan itu dituduh teroris. Padahal orang yang jenggotan itu karena mereka cinta sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau soal kemudian ada yang berbuat kejahatan kebetulan ya, berbuat kejahatan kemudian jenggotnya panjang, ya jangan dikait-kaitkan dengan sunnah. Jangan dikait-kaitkan dengan orang yang memang mengamalkan berdasarkan karena sunnah. Bukan. Jangan. Bahkan terkadang ada orang yang tadinya gak pernah jenggotan. Tapi kebetulan dia agamanya Islam. Ya, agamanya Islam. Karena kenapa kau tahu? Ada namanya Ahmad, ada namanya Ali misalnya. Oh, sengaja sebelumnya dipotong terus. Akhirnya dimasukkan ketahanan, sengaja diperpanjang. Nah, setelah panjang itu ada orang yang tidak suka dengan Islam memotretnya, dimasukkan ke YouTube, dimasukkan ke Facebook, dimasukkan ke Twitter, dimasukkan ke koran. Ini loh teroris. Inilah orang-orang yang memang tidak suka dengan Islam. Yang memang benar-benar teroris, ya sudah teroris gitu. Karena dia berbuat kejahatan. Tapi kenapa harus dikait-kaitkan dengan setiap orang yang berjenggot? Ini kan tidak fair ya, tidak adil. Ya. Kalau memang dia sengaja karena ibadah kepada Allah, maka tentunya dosanya besar ketika tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan tadi. Jadi kita tidak perlu takut, karena kita alasannya adalah dalam rangka ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Karena memang itu sudah merupakan konsekuensi bagi ahlus sunnah. Yaitu berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita teruskan beberapa hadis tentang jenggot ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an yarfa'uhu, dan dari Abi Hurairah hadisnya dimarfu'kan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, juzzu as-sawariba, yang artinya pendekkan kumis-kumis. Wa arkhu al-liha, dan biarkan, artinya peliharalah jenggot-jenggot. Khalifu al-majus, selisilah majusi. Nah, ini berarti sunnah majusi sebenarnya adalah menipiskan jenggot. Nah, kita diperintah oleh Rasulullah selisih mereka dengan cara memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot. Ya, kita lihatlah gambar-gambar tentang orang-orang selain Islam ya. Ya, gambarnya kan kumisnya tebal, kemudian jenggotnya habis gitu ya. Bersih. Kumisnya tebal. Jekitet kata orang Jawa. Ini simbol-simbol orang kafir kan begitu. Ya kalau kemudian ada orang kafir yang jenggotnya panjang ya. Ya bukan berarti itu adalah sunnahnya kafir. Nah, sunnahnya kafir adalah jenggot bersih. Sunnahnya orang beriman, jenggotnya panjang. Sebagaimana para nabi. Kemudian hadis ini rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa min hadits Ibnu Umar yarfa'u, dan dari hadisnya Ibnu Umar yang dimarfu'kan. Di mana bunyinya anhiku asywariba wa'afu al-liha. Artinya, pendekkan kumis-kumis itu dan peliharalah jenggot-jenggot. Ini rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim juga. Kemudian, waqad ja'a al-wa'idu, dan telah datang ancaman. Fi man lam ya'khudh min syaribihi, dari orang yang tentang orang yang tidak memelihara jenggotnya, ada ancaman tersendiri. Fa fi hadisi Zaid bin Arqam radhiyallahu an, maka pada hadisnya Zaid bin Arqam radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak memelihara jenggotnya, maka bukan termasuk golongan kami. Subhanallah ya. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad wa shahahahu Al-Albani fi shahihin Nasa'i. Subhanallah, ternyata ada ancaman para jamaah. Ancaman bagi orang yang tidak memelihara jenggotnya. Jadi kepada para pendengar yang ceramah ini sampai kepadanya, tolong kalau memang keluar jangan dipotong jenggotnya, karena ada ancaman serius. Kata Nabi, orang yang tidak memelihara jenggot, falaysa minna, kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kami. Hadis ini kuat, diriwayatkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i dan Wasahihul Jami' dan dalam Sahih Al-Jami'. Berarti ini masuk kepada al-wajibah, ya, sunnah fitrah yang wajib. Dimana kalau kita memang mampu, ya, maka hendaknya dipelihara. Tapi mungkin kita berada dalam suasana yang darurat, seperti kalau di Indonesia para aparat, ya, ABRI maupun polisi apa itu, kan tidak boleh memelihara jenggot. Nah, ini berarti ada darurat berarti, ya. Bukan berarti teman-teman yang ada di kesatuan ABRI kemudian lantas mengundurkan diri, karena kita juga butuh, ya. Kita memerlukan ABRI kita, polisi kita itu orang-orang yang beriman, para jamaah. Sebab kalau polisi kita, aparat kita, orang-orang yang beriman, insya Allah mereka akan memperjuangkan nilai-nilai keimanannya. Dan akan membawa negara ini sesuai dengan kebenaran. Tapi kalau orang-orang yang Islam mundur kemudian karena gara-gara gak bisa melihara jenggot, itu kan nanti kita akan kehilangan kekuatan di sana. Maka negara ini lebih pantas memang diperjuangkan oleh orang-orang yang beriman supaya menjadi negara yang terhormat. Maka saran saya, selama memang di sana belum ada kebolehan, ya enggak masalah, itu darurat namanya. Makanya kita berjuang-berjuang sampai nanti masalah jenggot dilegalkan sehingga tidak apa-apa begitu. Di negara-negara lain juga enggak masalah. Ya, di negara-negara muslim misalnya enggak masalah jenggot itu. Bukan bagian yang terlarang dan tidak bermasalah nampaknya, tidak ngurangin apa kinerja. Tapi memang di sini peraturannya masih seperti itu. Berarti statusnya masih darurat. Nah, nanti setelah pensiun bisa. Adapun tempat-tempat lain, instansi-instansi lain yang memang bukan merupakan aturan yang tetap, ya mungkin bisa menjalankannya. Tapi selama masih belum bisa karena aturan, anggap saja itu masih darurat. Di mana di dalam Islam ada kemungkinan darurat itu yang diperbolehkan untuk tidak menjalankan sesuatu yang sifatnya sunnah dulu. Selama alasannya darurat, Allah Maha tahu apa yang dalam hati kita. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal satu sunnahul fitrah kita yaitu as-siwak. Alhamdulillah kita bisa menuntaskannya dalam satu sesi. Kita pertegas dulu masalah jenggot, ya. Kepada para pendengar, kepada para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidupkan sunnah berjenggot. Karena laki-laki di antara sunnahnya adalah berjenggot. Beda dengan wanita. Kalau wanita tidak ada jenggotnya. Maka khusus bagi kamu laki-laki, sunnahnya adalah berjenggot. Maka biarkan, peliharalah jenggot itu. Apalagi kalau kita niatkan ittiba'us sunnah, maka itu ada pahala. Ada pahala tersendiri. Bahkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad rahimahullah, di sana ada hadis yang menyatakan, innallaha layudkhilal abdal jannata bisunnati yatamassaku biha. Yang artinya, bahwasanya Allah akan memasukkan seseorang ke dalam surga dengan satu sunnah yang ia berpegang teguh padanya. Masya Allah. Satu sunnah saja kita berpegang teguh dan itu yakin bahwa itu sunnah Rasul, kita akan masuk surga karenanya. Bagaimana kalau kita ini mampu menghidupkan, ya, mampu ihya us-sunnah dalam banyak sunnah. Sungguh luar biasa. Satu sunnah saja adalah modal untuk kita bisa masuk surga. Bagaimana kalau sunnahul fitrah seluruhnya? Ya, memelihara jenggot, menipiskan kumisnya, selalu istiqomah, tidak lebih dari 40 hari. Kemudian memotong kuku juga demikian, selalu istiqomah, dipelihara betul, jangan sampai kukunya kayak macan, ya. Kayak kukunya burung elang gitu, jangan sampai. Apalagi kalau wanita, para jamaah, kalau wanita kukunya panjang, itu kita bisa langsung ada pikiran, wah, iki wanita ini suka nyakar gitu ya. Kalau orang Jawa bilang, wanita ini suka ngeruak begitu ya, Masya Allah ya. Yang takutlah ya suaminya nanti marah-marah, suaminya dikeruak gitu ya, dicakar gitu. Wanita apalagi kalau kukunya panjang itu sepertinya gak pantas begitu. Pantas sekali kalau wanita itu kukunya pendek-pendek rapi begitu, semakin cantik rasanya. Kalau pendek, justru mempercantik diri. Kalau panjang itu malah asumsi kita ini wanita nakal gitu. Apalagi di model-model panjang. Kalau saya pribadi sejak dulu, sejak saya sebelum mengenal sunnahul fitrah ini, sudah begitu ketika melihat teman-teman saya perempuan di sekolah itu kukunya panjang itu, perasaan saya iki wanita nakal gitu. Karena kukunya panjang, apalagi kalau pas guyon-guyon gitu kan, masa kecil sekolah dulu kan jumpritan apa ya. Kalau nyubit itu waduh terasa itu, waduh kukunya panjang gitu. Makanya memang enggak bagus ya, apalagi wanita ini. Wanita kukunya panjang benar-benar tidak bagus. Nah, begitu juga kita, ya, sebagai konsekuensi ahlu sunnah, ya, kuku diantaranya harus diperhatikan, jangan sampai panjang. Kemudian bulu ketiak juga demikian, ya, dicabut, ya, dicabut jangan sampai panjang. Nah, ini kemudian bulu kemaluan juga demikian, jangan sampai dibiarkan sampai jembra begitu ya. Bahkan di luar dugaan ya. Ada keyakinan orang Jawa di mana bulu kemaluan perempuan itu harus dibiarkan panjang katanya. Lah ini saya pernah di sebuah pengajian ternyata ada pertanyaan begitu. Ini ternyata katanya tabu kalau dipendekkan Ustaz. Loh, justru tabu. Ya katanya ada konsekuensi tersendiri gitu kalau dipendekkan. Enggak, ini perintah Islam saya katakan begitu. Ada keyakinan di mana kalau perempuan itu harus jembrak gitu. Subhanallah. Nah ini. Tidak. Nah, menurut ajaran Islam, bulu kemaluan dipendekkan. Nah, ini para jamaah, sunnah-sunnah ini mari kita openi. Ya, mari kita perhatikan. Jangan sampai kita biarkan tanpa perhatian. Karena ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, dilatih untuk komitmen mulai dari diri sendiri. Komitmen terhadap sunnah mulai dari diri sendiri dengan memperhatikan sunnahul fitrah ini. Nah sekarang kalau kita sunnah yang ada dalam tubuh saja kita nggak perhatian, bagaimana kita bisa menyelesaikan sunnah-sunnah yang di luar tubuh? Tentunya sangat kecil kemungkinannya. Maka mulailah dulu yang ada di dalam tubuh kita. Ya, bahkan pahalanya menegakkan sunnah, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa Allah akan memasukkan seorang hamba dengan satu sunnah yang ia berpegang teguh padanya. Ini ada kasus para jamaah suatu ketika di desa itu ada seseorang yang sudah tua sekali, dia istiqomah sholat di masjid sampai ada satu tempat yang orang lain tidak berani menempatinya karena sudah bertahun-tahun orang itu di situ. Orang itu nggak alim para jamaah, mungkin hanya sekedar rungon-rungon, nggak bisa baca kitab, mungkin Quran saja nggak bisa. Tapi dia aktif. Pernah mendengar syair Madura, syairnya orang Madura, yang menjelaskan bahwa di antara tidur miring, ya, tidur miring ketika tidur itu menghadap kiblat gitu ya, itu sunnah Rasul. Maka orang ini ketika sakit, di mana terakhir sampai meninggal, dia itu enggak mau ditelentangkan. Alasannya enggak, aku ngini aye begitu. Enggak, saya begini aja, ini sunnah Rasul. Nah, ketika ada bapak saya menjenguk, ya, menjenguk, anak-anaknya lapor. Gus, begini Gus, Pak, begini. Ya, bapak saya itu enggak mau ditelentangkan, kata bapak itu. Bapak cerita sama saya. Ini Gus, dia enggak mau ditelentangkan karena alasannya, katanya ini sunnah Rasul Gus. Maka bapak langsung, jangan, biarkan, biarkan, biarkan. Biarkan saja. Ya, biarkan dia melaksanakan sunnah Rasul. Yang intinya seperti itu. Bapak kemudian instruksikan, jangan. Jangan dirubah, karena itu memang sudah jadi keyakinannya. Sampai meninggal. Ketika saya pulang ke rumah diceritain oleh bapak saya itu, saya kemudian menangis para jamaah. Kenapa? Yang saya menangis itu gini. Apa bisa, apa mungkin kamu nanti sampai kepada akhir hayatmu dalam keadaan mempertahankan sunnah itu. Itulah yang menjadikan saya menangis. Kan kita belum ya, belum melaksanakannya. Kita belum menjalaninya. Ya. Nah, yang kita takuti kalau kalau kita ternyata enggak bisa mempertahankan sunnah. Ya ini. Terus ada lagi seorang hamba Allah di desa juga. Dia sukanya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kemudian dia selalu memakai tasbih. Orangnya sangat miskin, ya. Sangat miskin. Dia untuk makan saja dia harus jual daun dulu. Jual daun ke pasar baru dapat untuk makan begitu. Sudah tua sekali. Kemudian kegemarannya dia berzikir la ilaha illallah. Dan di tasbih, di tangan tidak lepas tasbih. Nah, kita tahu bahwa tasbih tek itu memang tidak ada sunnahnya ya. Tidak ada sunnahnya. Sebab Nabi dalam hadis yang diriwayatkan di dalam oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, salah ada sebuah hadis, pernah Nabi menjumpai seorang sahabiyah menghitung zikirnya itu dengan biji kurma, maka kata Nabi bahwa nanti ini yang akan lapor pada Allah, yakni ruas-ruas jari. Makanya wiritan kita pakai ruas-ruas jari. Di sini ada tiga. Ya, ada tiga, tiga, tiga, tiga. Jadi kalau dua kali, dua kali, dua kali, dua kali, pas 99. Nah ini. Maka kita tidak pakai tasbih. Saya dulu waktu sekolah di Sanawiyah, para pendengar, guru saya bilang begini. Ya, yang maknanya itu begini. Kamu tahu enggak asal mula tasbih ini? Kita enggak tahu kan? Nah, kemudian tasbih itu sebenarnya asalnya karena jumlahnya 100. Karena jumlahnya 100, kata orang Jawa, tusbih, 100 kabehi. Nah, kemudian karena sudah tusbih-tusbih itu sudah kadung biasa, akhirnya sampai kepada tasbih. Jadi inilah asal mula penamaan tasbih, karena jumlahnya adalah 100. Dan kalau kita lihat, tasbih ini sebenarnya sunnahnya orang Hindu. Di mana orang Hindu selalu pakai tasbih kemana-mana, bahkan jadi kalung juga. Ya, pendeta-pendeta Hindu itu pakai kalung tasbih. Nah, ini ruas-ruas jari, ya, pakai ruas-ruas jari. Nah, kemudian juga ketika beliau meninggal, tasbih itu masih ada di tangannya para jamaah. Yang kemudian jadi terkesan bagi saya, subhanallah, sampai akhir hayatnya dia tidak lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk yang komitmen terhadap sunanul fitrah. Yang ketujuh dari sunanul fitrah adalah as-siwaku siwak. Siwak di sini adalah kayu irab yang digosok-gosokkan ke gigi. Yustahabbu as-siwaku fi jami'il awqad, disunnahkan siwak itu pada segala waktu. Li hadis ya Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadisnya Aisyah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku siwak itu matharatun lil fami, dapat mensucikan mulut, mardatun lirrabbi, dapat mendatangkan keridhaan Tuhan. Itulah siwak. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu Al-Albani. Jadi siwak itu dalam rangka mensucikan mulut. Bahkan di dalam kitab Subulus Salam itu ada hadis yang menyatakan bahwa salat yang pakai siwak dengan salat yang tidak pakai siwak selisih 70 lipat. Masya Allah. Ini berarti keutamaan siwak sungguh luar biasa. Sampai Nabi itu dalam segala waktu itu duduk-duduk pakai siwak. Kemudian mau makan, habis makan, mau tidur, habis tidur, mau sholat, mau baca Quran, habis sholat. Bahkan ketika duduk di atas kursi sofa, Nabi SAW selalu menggerakkan siwaknya sampai di dalam Sahih Bukhari berbunyi, uk, uk, uk, uk, uk, begitu. Ketika capek, digigitlah oleh Rasulullah atau dipegang dengan tangannya. Habis capek, memulai lagi dengan bersiwak lagi. Jadi diamnya Rasulullah bersiwak, ketika mau melakukan kebaikan-kebaikan Rasulullah bersiwak. Ada apa di balik siwak? Itulah sunnah Rasul. Ya kita berusaha untuk bisa menjalankannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk diberi kemampuan oleh Allah menjalankan sunanul fitrah secara keseluruhannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.